Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sekarang kita lanjutkan kajian fikih. Sekarang al-muzara'ah. Al-muzara'ah. Makna al-muzara'ah fil lughah, makna muzara'ah secara bahasa adalah al-mu'amalatu 'ala al-ardi bi ba'd ma yakhruju minha. Bermuamalah maksudnya ya muamalah maksudnya apa ya katanya menjadikan apa tanah atau lahan sebagai apa bahan yang diserahkan kepada orang lain untuk ditanam itu kan bi ba'di ma yakhruju minha dengan imbalan atau pembayaran sebagian yang apa tumbuh dari tanah tersebut. Adapun maknanya secara syar'i adalah i'ta'ul ardi liman yazra'uha 'ala ay yakuna lahu nasibun mimma yakhruju minha kan nisbi aw ats-tsuluts aw al-aktsar min dzalika aw al-adna hasba ma yattafiqani 'alaihi. Menyerahkan tanah, lahan, orang punya lahan itu kan, menyerahkannya kepada orang yang mau menanaminya dengan syarat bahwa orang yang punya lahan itu mendapatkan bagian darinya, baik bagian dari apa, dari hasil pertanian yang ditanam di situ, baik umpamanya separohnya, sepertiganya atau kurang lebih banyak lebih sedikit sesuai dengan kesepakatan ya. Si A punya tanah, si B tidak punya tanah. Si A ini dia kurang kemampuan untuk mengolah tanah atau sibuk gitu kan, sedangkan si B punya kemampuan untuk mengolah lahan tapi tidak punya lahan. Maka di sini Islam membolehkan si A menyerahkan pengurusan tanah ini kepada si B, mau ditanami apa saja yang mubah dengan perjanjian bahwa si A ini mendapatkan bagian darinya dari hasil yang apa tumbuh di tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan, bisa jadi separohnya atau sepertiganya atau berapa aja sesuai dengan kesepakatan yang biasa kan di kita gitu kan, itu namanya muzara'ah. Dan itu disyariatkan tadi karena bisa jadi orang punya lahan banyak tidak bisa ngolah semuanya, atau dia punya lahan tapi dia orang pebisnis tidak punya waktu untuk ngolahnya. Ada orang yang memang dia orang tidak punya tanah tapi punya kemampuan dan kemauan untuk mengolah, maka untuk supaya ada tanah ini tidak nganggur, maka apa, disyariatkan muzara'ah. Dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min samarin aw zar'in. Rasulullah menyerahkan tanah kepada penduduk Khaybar, Yahudi Khaybar. Nah kan tanah Khaybar kan jadi ghanimah. Asal milik Yahudi kan, mereka kalah perang kan, jadi ghanimah. Nah tanahnya diserahkan kepada mereka untuk diolah oleh mereka, apa dikelola mereka dengan apa? Dengan syarat pembagian apa? Rasulullah mendapatkan bagian darinya, dari tanamannya ataupun dari buah-buahannya. Dan di sini Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan hadza amrun masyhurun amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta mata thumma khulafa'uhu ar-rasyidun hatta matu thumma ahluhum min ba'dihim. Ini adalah hal yang masyhur, maksudnya tadi masalah muzara'ah itu hal yang masyhur yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para khalifah ar-rasyidun sudahnya, kemudian para penulis mereka sesudahnya. Jadi muzara'ah ini adalah sesuatu yang sabit disyariatkan boleh dalam Islam. Tadi kan hadisnya sahih, sahih itu kan. Tapi ada Rafi ibnu Khudaij menukil pelarangan Rasulullah SAW dari Muzarah ini. Rafi ibnu Khudaij menukil pelarangan Rasulullah SAW tentang Muzarah ini. Maka pernyataan Rafi ibnu Khudaij ini sampai kepada telinga Zaid ibnu Sabit. Maka Zaid ibn Sabit mengabarkan kepada Rafi ini bahwa larangan di dalam hadis rasul itu ada sifatnya ada kasus, kan? Ada kasus orang melakukan muzarah di antara dua orang. Terus ada kasus pertikaian antara yang punya tanah dengan yang mengelola. Terus akhirnya Rasul menganjurkan, kalau begitu nggak usah muzarah aja. Kan itu bukan sifatnya larangan. Kalau istilah bahasa kita, kalau kalian nggak akur, jangan jangan terusin aja, itu kan. Tapi bukan maksudnya larangan hal tersebut, tapi ini kaitan orang ini memang nggak cocok gitu kan, seperti itu. Jadi supaya nggak ada masalah di antara dua orang berdua itu, udah batalkan aja gitu. Jadi bukan maksudnya melarang muzarahnya, tapi supaya orang itu tidak bertikai saja. Gitu. Makanya Zaid ibn Sabit mengatakan, yaghfirullahu li Rafi ibn Khudaij. Semoga Allah mengampuni Rafi ibn Khudaij. Wa ana wallahi a'lamu bil hadis minhu. Demi Allah, saya ini lebih tahu tentang hadis daripada Rafi ibn Khudaij, hadis tentang musyarah. Innama ja'a lin nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al ansar qad iqtatala. Jadi sebab Rasul melarang itu, ada dua orang dari Ansar datang kepada Rasulullah bertikai. Faqal, maka Rasul mengatakan, in kana hadza sya'nukum fala tukru al mazari'. Kalau memang kalian seperti ini, maksudnya bertikai, kalau begitu jangan kalian sewakan lagi lahan-lahan kalian ini. Nah, fasami'a Rafi qawlahu fala tukru al mazari. Rafi mendengar ucapannya aja ujungnya. Jangan kalian sewakan tanah itu. Dikira larangan umum. Padahal Rasul ini supaya masa ini selesai, udah kalian nggak usahin aja gitu kan bahasa kitanya. Kayak gini. Kayak kita kan sama anak gitu kan, berantem terus tuh kan, main bareng gitu kan, berantem kalau gitu nggak usah main aja kan, bukan artinya larangan main, tapi jangan, kalau memang main jadi masalah udah tinggalin aja gitu kan, seperti itu. Jadi di sini yang sampai kepada telinga Rafi adalah ucapan terakhirnya, tidak tahu sebabnya. Juga Ibnu Abbas membantah pernyataan Rafi ibnu Khudaij itu dan menjelaskan bahwa larangan itu hanya sifatnya arahan Rasulullah kepada sesuatu yang lebih baik. Di mana dalam hadis Rasul mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, inna Rasulullah SAW lam yuharrim al-muzara'ah. Rasulullah tidak melarang muzara'ah. Walakin amara an yurafiqa annasu ba'duhum bi ba'din. Akan tapi beliau memerintahkan agar orang itu saling menyayangi satu sama lain, maksudnya memudahkan satu sama lain dengan mengatakan, man kanat lahu ardun falyazra'ha aw yamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Siapa yang punya tanah, silakan tanamin. Kalau tidak mau, maksudnya akan tanamin atau serahkan kepada saudaranya tanpa apa, tanpa imbalan itu kan, maksudnya serahkan aja. Kalau saudaranya tidak mau, ya udah pegang aja. Jadi di sini bukan artinya larangan mudhar, tapi anjuran yang lebih baik daripada kamu ngasih tanah sama orang terus minta umpamanya sekian persen dari hasilnya, itu boleh saja, tapi lebih baiknya apa? Kalau kamu punya tanah, tanami sendiri atau serahkan kepada saudaramu biar dia yang ngurus dan dia untuk dia hasilnya gitu. Kan kalau untuk dia hasilnya kan lebih bagus ya. Gitu. Juga hadis Ibnu Abbas juga bahwa Rasul tidak melarang hal itu tapi mengatakan la ayyamnaha ahadukum ardahu khairun min an ya'khudha 'alaiha kharajan ma'luman. Sungguh seorang di antara kalian memberikan tanahnya kepada saudaranya itu lebih baik daripada dia apa mengambil apa tadi menyuruh orang nanami terus dia minta bagian rutin darinya kharaj. Jadi itu yang secara umum muzarah adalah dibolehkan, tapi lebih bagusnya adalah tanah diberikan kepada orang lain, baik diberikan tanahnya ataupun diberikan pengelolaannya. Terus juga boleh tidak menyewakan tanah dengan uang, kalau dulu kan dengan zahab atau fiddah tanah nih 10 hektar disewain gitu kan, disewain maksudnya berapa gram emas, disewain setahun umpamanya 20 gram emas umpamanya, boleh tidak? Boleh, iya disewain untuk diolahkan. Ada orang kalau yang apa agrobisnis itu kan nyewa tanah para petani kan satu musim untuk menanam tomat itu kan, itu disewa dengan uang, itu boleh. Di sini qira'ul ardi bin naqdi, menyewakan tanah dengan uang. Tajuzu al muzara'atu bin naqdi mimma yu'addu malan, boleh muzara'ah dengan apa dengan pembayaran uang, baik uang emas ataupun perak atau yang dianggap sebagai harta. Sekarang bisa dengan uang ya, mata uang. Dalam hadis Hamzah Ibnu Qais, ia berkata kepada Rafi Ibnu Hudaij tentang apa an ikra'il ardi bizahabi, tentang menyewakan tanah dengan uang dan dengan emas dan perak. Terus Rafi Ibnu Hudaij mengatakan apa amma bizahabi wal wariqi fala ba'sa bihi, adapun dengan emas atau dengan perak maka tidak apa-apa. Jadi boleh. Yang tidak boleh itu dalam muzara'ah itu menentukan bagian tempat tertentu. Umpamanya nih tanah apa 10 hektar. Terus kan kadang ada selokannya kan? Ya, atau ada mata airnya. Umpamanya si petani si yang punya tanah mengatakan, "Saya minta bagian yang nih yang sepanjang selokan ini itu bagian saya." Atau yang sekeliling apa mata air itu saya bagian itu aja, itu nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi yang nanti yang hasil yang apa yang pinggir mata air saja itu kan yang lain mah nggak berbuah, akhirnya yang untung hanya pemilik. Yang dibolehkan dalam muzara'ah itu sifatnya apa musya' juz'un musya', jadi bagian yang merata itu kan, kan kalau sepertiga itu kan, kan yang dipanen dulu kan, nanti sepertiganya disisihkan, itu namanya juz'un musya', jadi bagian dari keseluruhan itu kan. Tapi kalau misalnya ditentukan, saya minta coupling sebelah apa sini aja bagiannya. Iya, itu kan kenapa? Untung-untungan kan? Tapi kalau namanya 1/3, 1/2, atau 1/5 itu kan dapat segimanapun, tetap dalam arti dapat bagian semuanya. Gitu. Makanya dalam yang dilarang dalam muzdarat itu kalau apa seperti yang dilakukan dulu zaman dulu sehingga dilarang adalah orang apa apa nih melakukan muzdarat pada zaman Rasulullah adalah mazianat wa akbal jadawil wa asya minaz zar'i fa yahliku hadza wa yaslamu hadza wa yaslamu hadza wa yahliku hadza wa lam yakun lin nasi qira'un ila zalika. Jadi orang melakukan muzara ini dengan menentukan bagiannya yang pinggir mata air, pinggir selokan, atau dengan apa penyewaan dengan umpamanya kalau ditanam gandum itu kan dengan gandum yang sudah ada bayarannya nggak boleh umpamanya ini mau tanam gandum 10 hektar disewa nih sewanya berbentuk gandum. Enggak boleh. Tapi harus berbentuk uang ya atau emas perak atau memang juz'un musya tadi itu kan. Jadi persentase dari hasil gitu. Jadi, kalau menentukan tempat tertentu itu enggak boleh. Kenapa? Nanti makanya fayahliku hadza wa yaslamu hadza. Yang ini rusak, yang ini selamat. Punya yang pas bagian yang petan yang menanamnya aja yang jadi yang bagian apa yang pemilik karena udah menentukan enggak apa rusak semua rugi kan atau sebaliknya itu tidak boleh itu yang dilarang dalam musyarah tapi mesti apa juz'un musya' ya musya' itu merata gitu. Itu kaitan dengan musyara'ah. Dan itu biasa kan di kita juga dilakukan. Ya, biasanya yang sering di ya, sawah atau kebun. Jadi hasilnya ya minta paro-paroan kadang sepertiganya. Gitu kan. Ya, sesuai dengan kesepakatan saja. Gitu. Gitu. Ya mesti karena memang modal sekarang bertani kan kalau untuk bertani padi itu kan enggak akan ya hanya menyambung hidup saja karena apa pupuknya mahal nyangkul juga jadi hanya untuk itu aja makanya kalau orang mau bisnis mau kaya jadi petani jangan jadi petaninya iya seperti itu. Jadi kalau ingin kaya jangan nanam padi, nanam kurma. Ya, kurma satu umpamanya satu lahan cuma 10 meter kali 10 meter umpamanya bisa berapa kuintal. Satu pohon aja bisa berapa kuintal. Ya, kalau kalau padi itu kan 10 meter kali 10 meter 100 meter enggak akan dapat satu kuintal. Udah harus apa? Dipupuk, harus disiangi. Harus ini dan itu. Kurma, tanam, siram aja kan. Ya begitu lah. Emang Allah sudah mengaturnya kan. Ada yang nanam ini, nanam itu. Itu kaitan dengan musyarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.